Alhamdulillah masih bersama Atta. Tasjilat Al-Qasas mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-14 dengan judul Saroh dan Raja Kafir. Anak-anakku sekalian yang soleh dan yang solehah, kali ini kita akan dengarkan kisah bagus sekali. Oleh karena itu, kalian duduk yang manis dan jangan ramai. Akan segera kita mulai. Al-Kisah. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang istri yang terkenal sangat cantik bernama Saroh. Suatu ketika, Nabi Ibrahim dan Saroh pergi untuk berhijrah. Sampailah mereka berdua ke suatu negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Ternyata kedatangan mereka diketahui oleh punggawa kerajaan. Lalu dilaporkanlah kedatangan mereka berdua kepada sang raja. Ibrahim datang bersama seorang wanita yang sangat cantik sekali. Demikian dilaporkan oleh sang punggawa. Mendengar itu, sang raja segera mengutus seseorang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkatalah ia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, siapakah wanita yang bersamamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya pun menjawab, "Saudara perempuanku, anak-anakku sekalian." Demikian tadi perbincangan sang raja dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah orang itu pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Saroh, "Jangan engkau katakan kepada sang raja kalau aku telah berdusta, karena aku mengatakan engkau adalah saudaraku. Demi Allah, tidak ada yang mukmin di tempat ini kecuali aku dan kamu." Nah, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, demikian dengan lembutnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu tentang Saroh demi kebaikannya, yakni maksudnya karena memang Saroh adalah saudara Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu maksudnya saudara seiman. Selanjutnya dikirimlah Saroh menghadap sang raja. Raja berdiri untuk menyambut Saroh, dan Saroh pun berdiri menghadap raja. Kemudian Saroh berwudu, lalu sholat, kemudian berdoa. "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu. Aku menjaga kehormatanku kecuali untuk suamiku. Maka janganlah engkau biarkan orang kafir itu memaksaku." Setelah itu, sang raja merasa sesak napasnya seakan dicekik, sampai menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Melihat hal itu, Saroh pun berdoa kembali, "Ya Allah, jika raja ini mati, tentu orang akan menuduhku telah membunuhnya." Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab doa ini, maka Allah sembuhkan sang raja. Namun ternyata sang raja kembali mendekati Saroh. Maka Saroh pun kembali berwudu, sholat, kemudian berdoa seperti doa yang pertama. "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu. Aku menjaga kehormatanku kecuali untuk suamiku. Maka janganlah engkau biarkan orang kafir itu memaksaku." Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu sang raja kembali merasa sesak napasnya seakan dicekik, hingga menghentak-hentakkan kakinya. Melihat hal itu, Saroh pun mengulang doanya, "Ya Allah, jika raja ini mati, tentu orang akan menuduhku telah membunuhnya." Lalu sang raja pun kembali sembuh. Demikianlah hal itu terulang hingga ketiga kalinya. Sang raja akhirnya berkata, "Demi Allah, wanita yang engkau kirim kepadaku pastilah setan. kembalikan dia kepada Ibrahim dan berilah ia budak perempuan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebesaran Allah. Sarah akhirnya selamat dari kejahatan sang raja. Bahkan ia mendapatkan budak perempuan yang bernama Hajar. Kemudian Sarah kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan selamat. Alhamdulillah. Sumber hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala nomor 3179 dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala nomor 2371 juz keempat nomor 1840.